Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Kita baca hadis terakhir dari bab Al-Israh bab 31. Qala rahimahullahu ta'ala wa 'an Abi Al-Abbas Sahal Ibn Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Kata beliau radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam balaghahu sampai kepada beliau anna Bani Amr bin Auf bahwasanya Bani Amr bin Auf kana yani hasala bainahum syar, telah ada di antara mereka pertikaian. Ini syahidnya. Ketika mendengar sampai ada pertikaian di antara mereka, fakharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuslihu bainahum bi unasin ma'ah. Maka Rasul pun keluar untuk mengislah, untuk mendamaikan di antara mereka bersama beberapa orang bersama beliau berangkat menuju kampungnya Bani Amr bin Auf. Fahu bisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun tertahan di tempat mereka. Disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah di bawah, manhu bisa yani amsakuhu ridayifu. Mereka menahannya untuk berikan jamuan, menjamu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahanatis shalah. Dan telah datang ketika itu waktu salat. Padahal Rasulullah SAW masih di tempatnya Bani Amr bin Auf untuk mengislah. Faja'a Biladun ila Abi Bakar radhiyallahu anhu. Ketika waktu telah datang, waktu tegakan salat datang, Rasulullah belum tiba, maka Bilal sebagai muadzin datang kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk menggantikan Rasulullah SAW. Faqala, beliau berkata, ya Abu Bakar, inna Rasulullah sallam qad hubis wa hadits shalah. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam masih tertahan untuk dijamu, padahal telah datang waktu salat. Fa hal laka anta umman nas, apakah engkau mau untuk mengimami manusia? Qala, kata Abu Bakar, na'am in syi'ta, iya. Faqama Bilalun as-shalah. Tatkala telah menghubungi Abu Bakar dan beliau mau menjadi imam, maka beliau pun qamat. Setelah qamat, wa taqaddama Abu Bakar. Abu Bakar pun maju sebagai imam. Wakabbara wa kabbara an-nas, beliau pun bertakbir dan orang-orang pun takbir di takbiratul ihram, takbir takbiratul ihram. Ternyata ketika Abu Bakar telah menjadi imam, telah takbiratul ihram, telah takbiratul ihram, dan para sahabat yang lain telah takbiratul ihram, Waja'a Rasulullah SAW yamshi fis shufuf hatta qama fis shaf. Ternyata Rasul datang. Datang berjalan di saf-saf hingga beliau pun berdiri di saf. Menjadi makmum kepada Abu Bakar. Fahadanna supi tasfiq. Tatkala mereka menyadari Rasulullah telah datang berdiri di saf menjadi makmum, maka para sahabat pun melakukan tasfiq. Tasfiq ini memukulkan jari ke telapak tangan untuk mengingatkan Abu Bakar. Tasfiq itu untuk perempuan, untuk wanita. Makanya nanti Rasulullah mengingatkan para sahabat. Wa kana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu la yaltafi bi salati. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di antara yang menunjukkan bagusnya beliau dalam salat, beliau itu tidak menoleh ketika salat. Khusyuk. Ya, beliau tidak biasa menoleh-noleh ketika salat. Sehingga walaupun mereka para sahabat tasfiq ingin mengingatkan, ya, Rasul Abu Bakar karena tidak biasa menoleh, biar membiarkannya. Namun falamma aktharan nasu tasfiq, tapi ketika ternyata banyak orang tasfiq, banyak terdengar suara tasfiq, maka beliau pun iltafata menoleh ke belakang. Baida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ternyata beliau melihat di belakang ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasyara ilaihi Rasulullah sallam, maka Rasulullah pun beri syarat kepada Abu Bakar yaitu untuk tetap di tempat, untuk tetap menjadi imam. Farafa'a Abu Bakar radhiyallahu anhu yadah. Tapi Abu Bakar malah mengangkat tangannya dan berkata bertahmid bahamidallah alhamdulillah wa raja'al qahqara. Beliau pun mundur, iya, sambil berjalan mundur. Qahqara itu berjalan mundur. Warah ke belakang hatta qama fi shaf, hingga berdiri di shaf. Tidak mau beliau melanjutkan menjadi imam. Fataqaddama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah pun maju. Fasalla linnas, salat mengimami manusia. Para sahabat. Falamma faragha, ketika telah selesai salat, aqbala 'alan nas. Beliau pun menghadap kepada para sahabat. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika ada yang perlu diingatkan, diingatkan. Ketika melihat ada satu kekeliruan, beliau segera mengingatkan. Selesai salat beliau berkata, "Ayuhan nas, wahai manusia. Ma lakum hina nabakum syai'un bis shalah akhadtum bit tasfiq?" Iya, mengapa kalian ketika terjadi sesuatu dalam salat, ketika kalian hendak mengingatkan imam dalam salat, kalian melakukan tasfiq? Ya, tadi tasfiq itu seperti ini, mengukulkan dua jarinya, ya, ke telapak tangan sebelahnya. Innama tasfiqu lin-nisa, tasfiq itu untuk wanita. Kalau wanita berjamaah mengingatkan imamnya, tasfiq. Adapun laki-laki, man nabahu syai'un fi salatihi falyakul subhanallah. Ya, kalau laki-laki ketika terjadi sesuatu dalam salatnya, ingin mengingatkan dalam salatnya, itu tasbih subhanallah. Perempuan tasfiq, kalau laki-laki tasbih. Fa innahu la yasma'u ahadun hina yaqulu subhanallah illa tafata. Karena tidaklah ada seorang mendengarnya. Iya, mendengar ada yang berkata subhanallah kecuali akan menoleh. Imam ketika ada yang bilang subhanallah dan dia merasa tidak ada yang salah, mesti menoleh. Itu beliau ingatkan kepada keumuman para sahabat. Adapun kepada Abu Bakar, kata Rasulullah, "Abu Bakar, ma mana'aka an tusalli bin nas hina asyartu ilaik, apa yang menghalangi engkau untuk tetap menjadi imam manusia ketika aku isyaratkan engkau untuk tetap di depan menjadi imam? Faqala Abu Bakar menjawab, yang menunjukkan bagaimana ta'zimnya Abu Bakar kepada Rasulullah SAW. Kata Abu Bakar, ma kana yambagi ilmi Abi Quhafah, tidak sepatutnya, tidak seyogianya bagi putranya Abu Quhafah an yusalliya bin nas, yang mengimami manusia, baini hadi Rasulullah SAW, di hadapan Rasulullah SAW. Ya, beliau tidak mau menjadi imam karena ada Rasulullah SAW tengah-tengah mereka. Muttafaqun alaih. Tentunya kalau terkait dengan syahid bab, di sini menunjukkan ihtimam Rasul SAW dengan perkara islah. Mendengar ada pertikaian, mendengar ada sesuatu, segera. Iya, beliau SAW berjalan, berangkat bersama sahabat untuk menyelesaikan, untuk mengislah, iya, pertikaian yang ada. Walaupun sampai terlambat sholat. Yang kedua, tentunya hadis ini menunjukkan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bilal radhiyallahu anhu tidak mencari yang lain. Karena beliau tahu bagaimana keadaan Abu Bakar di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah tidak ada dan beliau tahu masih ada hajat islah, iya, beliau pun datangi Abu Bakar untuk beliau menjadi imam menggantikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ditambah lagi, ketika Rasul telah datang, Rasulullah SAW tetap ya, mengisyaratkan untuk Abu Bakar di depan menjadi imam. Ini menunjukkan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan ini pun dalil yang sudah kita, atau sebagian kita pelajari, ini dalil bahwasanya yang namanya perintah itu tidak mesti dengan ucapan, kadang dengan isyarat. Ini isyarat berupa perintah. Yang ketiga di antara faedah hadis ini, iya, adalah iltifat menoleh ketika sholat. Kalau ada hajat dibolehkan. Yang tidak boleh itu adalah, iya, berputar seluruh badan membelakangi atau berpaling dari kiblat. Adapun sekedar muka, wajah, ketika ada hajat tidak masalah, tidak teranggap membelakangi kiblat. Itu mungkin saya kira di antara yang terdapat banyak faedah dari hadis ini, itu sebagiannya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.